Kareba kasalamatan nauki Markus. Markus pasala mesa. Yamote kareba kasalamatan pamanasai topuang isa almase kumua iamo anak Allah Ta'ala. Susi mite topamulanna. Susi to nauki Nabi Yesaya ton naanu kumua. Mangkadai puang Allah Ta'ala yamote epesuanku. Tokusua lanjolanko. Anna pemakasingi tolalan lamola, den tau metamba-tamba jo padang palawangan, najahi to muda kumua, pasarian nilalan to puang, rantei tolalan lanaola. Jajimi susi to mangka nauki Nabi Yesaya. Yamo jo, nampang pikitang kalena Nabi Yahya jo tangga padang palawangan, mangjoi napang pisenan ni to kareba kasalamatan. Nama ngajahi nakua. Lamen katoba kamu jomai dosami midijio. Anna dampangan kamu puang Allah Ta'ala. Buddha tau ratu jumetana Yudea na kota Yerusalem. Besa dingi pangajahna Nabi Yahya. Napadan nakui dosana. Najui Nabi Yahya jongsa dan Yordan. Yato bajunna Nabi Yahya. Bulu unta. Nasaripinna balulang digaraga. Na yato kandena. Batik sulat canik pangala. Napang pisenami tekareba nakua. Den tau la ratu kemangkana. La bima kuasa ya na aku. Moi lambukai ulang sapatuna tedato'o kusipato. Ia te aku. Njio kamu wai. Apa ya to tau la ratu. Lanjio kamu roh Allah Ta'ala. Ia jo watu. Ratu mi puang Isa jume kota Nasaret jotana Galilea. Najoi Nabi Yahya jung sa'dan Yordan. Ia ton na endek modek randan sa'dan to puang Isa. Tak apa nakita itu langi titimbak. Na roh Allah Ta'ala melau jamai susi jangan-jangan entak apai. Na disading to gamaranna puang Allah Ta'ala nakua. Ikomo anakku toku pakamoja tompa masannang na. Ya ton namangka mojo, tak apa napatujumi roh Allah Ta'ala tupuang Isa, namale dek tangga padang palawangan. Na torun tujio patang pulo bonginna, na pengkule-kulei balisis sedem pukak dosa. Dento olok-olok malaira nasolan jio, na malaikam benni to naparaluinna. Ya ton naditarungku moto Nabi Yahya, malimi puang Isa rek tanah Galilea. Najio nanim pangpesenan ni to kareba kasalmatan jo mai puang Allah Ta'ala. Nakua, cingga atu mora na ratu puang Allah Ta'ala mang parenta susi raja. Ya mo jo, mengkatoba kamu jo mai dosami. Nalami katapai to kareba kasalmatan. Ya to nalumingka-mingka mo puang Isa jo randan tasik Galilea. Mkita mi Simon sola adinna to disanga Andreas mang jala jong tasik sanga iamo jamanna. Nakua mo lako sola dua. Male kamu main turu na. Laku ben kamu jaman. Najahi taung katapai na. Na ta apa empatoro jalana sola dua. Na malen turu i. Empataruh mi kalingkanna puang Isa. Anang kitomo dua to silekto disanga Yakub na Yahya. Anakana Sebedeus. Mpe meloi jala lalopinna. Ta apa natambai mi sola dua. Nasalaimi to ambena solato pangajamana lalopi namalen turu puang Isa. Ratumi jaja kota Kapernaum to puang Isa sola anak gurunna. Ia to na allo katorom pole omo. Mintamami bola pasambajangan to puang Isa anna mangajahi. Gajajanga toto sadin pangajahna. Nasabak matongko ke mangajahi. Teda nasusi guru agama. Ia jo owatu. Demme sa tau na tamai setang mentama bola pasambajangan anna metamba-tamba nakua. Kua Isa to Nasaret lamu patu morakan ratu koka rasaluikan kuisen kumua indaroko ikomo besua matantuna puang Allah Ta'ala. Nagarai puang Isa josetang nakua. Kamma ko, mesun ko lamai te tau. Ta apa napambebehi setang jo tau. Namane mesullam main 7 tahu me tamba-tamba. Jangan ngasami toto buda nasi pangkada-kada nakua. Tak kajulu to karena mesa pengajaran manik den. Makuasa parentai to setan mesun na mesun tongan. Nama dei banjo karebanna puang Isa ke sena lantana Galilea. Mangkai jo'o, mesun mi puang Isa lamai jo'o bola pas sambajangan anna male sola Yakub na Yahya tama bulana Simon na Andreas. Ya jo'o wattu, ya to indo matuan na Simon makula kale, anna mamma abang. Tak apa napawan mi tau to puang Isa kumamasaki i jo'o baine. Male mi sikitani na kaka ito limanna, namane impami icokki. Tak ada mi to kulana, namalem pasadian ni kande toto ratu. Ia to nakabuh mo allo, buda mi tau ratu mbawa to masaki, sola to natamai setan laku puang Isa, nasi rempungasan toto kota jen tujo olobola, anna buda tau napamalaga to mangrupa-rupa sakinna. Nula itoi buda setan. Teda nai loran ni to setan mangkada, nasaba nai sen setan kumua indara to puang Isa. Masawanna ton nama rimu-rimu unapa, mi icok mi to puang Isa na mesulla mai jo obola na ni mangbongi. Malemi lako palawangan na masambajang untuk jio. Apa ya to Simon sola-solana, malen nangahi to puang Isa. Na iya ton nakita mi, mangkada mi nakua. O puang, nasi angah-angah ibang miki tau. Apa mebali nakua? Lamaleki, tataru lako kampung lain te menggurik kita. Lamang ngajahi topa untuk jo. Nasabak yamo kutungkanan ku ratu inde. Yamo jo, namale puang Isam pasi taru-taru kampung jo tanah Galilea. Namang ngajahi jo bola pas sambajangan. Anna nulai buda setang. Ratu mi mesa atau tomasolak mengguntu jolona puang Isa, anna mengkamase-mase nakua. Oh puang, ya kemeloki, mana saku mua, makuasa ki pamalagah nak. Masa mi penawanna puang Isa, anna ekte limanna nakakai nakua. Meloh nak, malagah moko. Tak apa malagah mi jo'o tau, nasuai puang Isa male, na pangingarani nakua. Danggi lalo amu curitei moye lako mesak tau, apa male ko lako imang jauh kota Yerusalem, mupe tade napat tantu ikumua, malagah tongan moko. Mumanem pugak toi, tokaroba kamalagaranmu, situru atoranna Nabi Musa, na menjaji bukti lako buda tau. Apa ya te tau, male bangmi na curita to apa jaji lako kalena. Napu sabai na membuni bang mira puang Isa kementamai kota, na torobang moho salianang kota jo palawangan. Apa mui na susi jo'o, saratu-ratu nabang to tau jo mai buda kampung lako tonani puang Isa.